Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak pada hadis yang ke-30. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-arda, Allah menggenggam bumi, wa yatwi as-sama'a biyaminih, dan ia melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian ia berkata, Anal Malik, akulah sang raja. Aina mulukul ardi, di mana raja-raja bumi, raja-raja dunia. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa hadha tafsirun akhar lil ayah. Ini tafsir yang lain bagi ayat yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat ke-67 yang sebelumnya kita sampaikan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang hadis ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi dan melipat langit dengan kedua tangannya. Dan di sini terdapat dalil tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya makhluk-makhluk ini kecil dan rendah apabila dikiaskan dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala subhanah, oleh karena itu Allah menyatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah tatkala mereka mendustakan para rasulnya, dan mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dan menyembah selainnya. Mereka mengingkari kalamullah, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka lancang terhadap kehormatan-kehormatan Allah. Mereka meninggalkan ketaatan kepadanya. Semua bentuk tadi adalah sikap tidak ada pengagungan terhadap Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mereka adalah mencakup orang-orang kafir, al-musyrikun, wal-usah ahli maksiat, wal-firaq ad-dallah dan firqah-firqah yang sesat dan menyimpang. Baik itu kalangan Jahmiyah, kata Syekh, al-mu'tazilah dan al-asyairah, kaum asyariyah, yang mereka menafikan, menolak nama dan sifat-sifat Allah, memalingkannya kepada makna lain yang batil, yang tidak ditunjukkan oleh nama dan sifat tersebut. Maka seluruh mereka itu, baik itu kuffar, musyrikun, wal-usa, ahli maksiat, dan kelompok-kelompok yang menyimpang, ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Demikian pula setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, bermaksiat kepadanya, meninggalkan larangan-larangannya, melaksanakan larangan-larangannya dan meninggalkan apa ia wajibkan, ini sesungguhnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal dia, Allah, adalah zat yang maha agung, yang sepantasnya diagungkan, dibesarkan, dan dimuliakan. Dan bahwa termasuk bentuk dan gambaran keagungan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwi hadhil makhlukat yawmal qiyamah, ia melipat seluruh makhluk itu pada hari kiamat, dan ia menggenggamnya dengan kedua tangannya, padahal makhluk ini seluruhnya begitu besar dan luas. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, digabungkan dengan apa yang ada pada keduanya, tetapi semuanya berada dalam genggaman, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipatnya dengan tangannya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-31, walahu, dan juga bagi Bukhari, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaqbidu yawmal qiyamati al-aradin wa takunu as-samawati biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik. Dari Ibn Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menggenggam pada hari kiamat bumi-bumi, dan langit berada di tangan kanannya, lalu ia berkata, anal malik, akulah sang raja. Maknanya semisal dengan hadis yang sebelumnya. Kita beranjak pada hadis yang ke-32. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam satu riwayat juga dari sahabat Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara hadhihi al-ayata yawmun aw dhata yawmin 'alal mimbar, bahwa Rasulullah membaca ayat ini pada satu hari di atas mimbar, yaitu ayat Az-Zumar 67, wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini dengan tangannya, bukan maksudnya tangan bicara, tapi digambarkan dengan tangannya, yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkannya, wa yuqbil biha wa yudbir, digenggam, dibuka. Naam. Allah benar-benar menggenggam dan melipatnya. Yumajjidur Rabbu nafsah, Allah mengagungkan dirinya. Anal Jabbar, akulah Al Jabbar. Anal Mutakabbir, akulah Al Mutakabbir. Anal Aziz, Anal Karim. Ini semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al Jabbar, Al Mutakabbir, Al Aziz, Al Karim. Farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mimbar. Lalu mimbar yang Rasulullah membaca ayat itu di atasnya pada waktu itu bergoncang. Hatta qulna, hingga kami berkata, kata Abdullah bin Umar, la yakhirran nabih, mimbar itu akan jatuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, laqad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sahabah hadhihi al-ayata wa fassaraha 'ala al-mimbar. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat ayat ini dan menafsirkannya tatkala beliau sedang berada di atas mimbar. Maka beliau mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla menggenggam langit dan bumi-bumi dengan kedua tangannya. Lalu ia berkata, Anal Malik, Aina mulukud dunia. Akulah sang raja, di mana raja-raja dunia. Anal Jabbar, Aina al-mutakabbirun. Sebagaimana kita sebutkan pada lafaz-lafaz sebelumnya, tidak ada satupun yang berani menjawab. Naam. Lalu Allahu Azza wa Jalla yu'azzimu nafsah. Allah mengagungkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua nama tadi terkandung padanya sifat. Dan itulah bagian dari aqidatu ahli sunnati wal jamaah, bahwa setiap nama Allah Azza wa Jalla terkandung di dalamnya sifat. Dan sifat tidak sebatas sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah, bahwa dia terbatas kepada 7 sifat ataukah 20 sifat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat, atau tatkala Nabi menyebutkan hal itu kepada para sahabat, tatkala Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti mengagungkan dirinya dengan menyatakan, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Aziz, Anal Karim. Ternyata sang mimbar, padahal dia adalah benda padat, benda keras. Dia begitu merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya. Berarti al-makhlukat ini memiliki idrak, memiliki pemahaman. Dia tahu dan kenal Rabbnya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, dalam surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tidak ada apapun di alam semesta ini kecuali dia bertasbih memuji Allah, tetapi kalian tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha halim dan maha ghafur. Bahkan barakallahu fikum, sebagaimana juga telah berlalu, bagaimana Allah azza wa jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, madza la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena dia takut kepada Allah. Naam. Itu gunung yang besar, yang keras. Dia bisa hancur. Tunduk, takut kepada Allah. Tapi ternyata hati-hati manusia bisa lebih keras dari batu atau dari gunung batu. Dan tiada lain itu semua, sebagaimana kata Syekh dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, kerasnya hati kita yang tidak mampu mengambil ibrah dari berbagai macam ayat-ayat Allah, disebabkan al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat dan kelalaian yang kita lakukan. Maka kata Syekh barakallahu fikum, fakullu al-makhluqati, maka semua makhluk tusabbihullaha bilughatiha allati la ya'lamuha illallah. Dia bertasbih dengan bahasanya sendiri. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dahulu disebutkan, di awal mula khutbahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersandar kepada pelepah kurma sebelum terbuatnya mimbar. Beliau bersandar pada pelepah kurma. Nabi biasa meletakkan tangannya di atasnya dan berkhutbah, bertelekan. Kemudian tatkala dibuat mimbar dan pelepah kurma itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'ada 'alal mimbar, lalu kemudian Rasulullah naik di atas mimbar dan berkhutbah kepada manusia, ternyata si pelepah kurma ini merasa kehilangan, di mana Rasulullah? Sampai kemudian dia merengek-rengek dan menangis-nangis seperti tangisan anak kecil. Suara tangisannya didengarkan oleh para sahabat. Naam. Para sahabat sampai mendengar suara tangisan Rasul, suara tangisan pelepah kurma tersebut. Naam. Hingga Rasulullah akhirnya turun menenangkannya, mengelus-ngelusnya. Pelepah kurma. Subhanallah. Sehingga barakallahu fikum, dari sini anna al-jamadat, bahwa benda-benda padat itu mereka juga memiliki al-idrak, pemahaman. Sebagaimana pula di beberapa kejadian, naam, apa yang dimakan oleh Rasulullah dan sahabatnya, makanan ini bertasbih dengan tasbih yang didengarkan suaranya oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Fabarakallahu fikum, begitu luar biasa pengagungan yang ada pada si mimbar ini dalam kondisi dia adalah benda padat. Raja Fabi Rasulullah, dia bergoncang. Goncangannya tidak main-main, bukan cuma sekedar naam bergoncang biasa. Hingga kata para sahabat, layakhirran nabi, mimbar itu akan jatuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya seperti gempa bumi yang dahsyat. Bukan cuma begini, dahsyat. Naam. Baik, hadis yang berikutnya. Yang ke-33. Wa rawahu Muslimun, dan diriwayatkan oleh Muslim, An Ubaidillah ibn Miqsam annahu nadhara ila Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma kayfa yahki an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya'khudullahu samawatihi wa aradihi biyadayhi fayaqbiduhuma fayaqulu ana al-malik wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha fayaqulu ana al-malik hatta nadhartu ila al-mimbar yataharraku min asfali shay'in minhu hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan Muslim dari Ubaidillah bin Miqsam rahimahullah bahwa beliau melihat kepada Abdullah bin Umar bagaimana Abdullah menghikayatkan, menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah, ya'khudullahu samawatihi, Allah mengambil langit-langitnya, wa aradihi, dan bumi-buminya dengan kedua tangannya, kemudian ia menggenggam keduanya. Lalu ia berkata, anal malik, akulah sang raja. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, ia menggenggamkan jari jemarinya dan ia membukanya seperti ini. Ia menggenggam langit dan bumi-bumi. Fayaqul, maka ia berkata, anal malik, akulah sang raja. Hingga aku melihat mimbar bergoncang dari bawahnya. Jadi yang goyang itu bukan di atas. Naam. Dari bawahnya sudah bergoncang. Kalau bawahnya begitu goncangannya, otomatis atas jangan ditanya. Naam. Hatta inni la'akulu, sampai aku menyatakan, asaqitun huwa bi Rasulillah, apakah mimbar ini akan jatuh bersama Rasulullah? Naam. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini kepada para sahabat tentang kaifiyah, tentang bentuk genggaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada langit-langit dan bumi. Wa annahu qabdun haqiqi, dan bahwasanya itu adalah genggaman yang terjadi secara hakikat. Genggaman yang terjadi secara hakikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan dengan kedua tangannya dan ia membukanya. Dan ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taudih, penjelasan, dalam rangka menjelaskan walaysa ma'nahu tashbih, yadai ar-rasul biyadillah, bukan dalam rangka menyamakan atau menyerupakan antara tangan Rasul dengan tangan Allah. Jangan disalahfahami. Ketika Rasulullah menggambarkan dengan kedua tangannya, yaqbidu wa yabsutuha, ia menggenggam dan membukanya seperti ini, ya. Ini dalam rangka menjelaskan bahwa genggaman itu terjadi secara hakikat, bukan majaz, bukan kiasan. Dan bukan dalam rangka menyamakan atau menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Karena tidak mungkin dan mustahil akan sama na'am sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah jalla subhanah. Dan ini sama dengan apa yang sudah pernah kita gambarkan tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang ru'yatullah, bahwa ahlul jannah, penduduk jannah akan bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat bulan tersebut. Seperti itu pula lah kalian melihat wajah Allah, tidak berdesak-desakan. Ayat ini sedang berbicara dan sedang menjelaskan bagaimana cara kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melihat rembulan yang tidak perlu saling berdesak-desakan, mau menyatakan kepada yang lain, tolong pindah mana, saya mau lihat bulan. Tidak perlu, di mana saja, orang bebas melihatnya. Seperti itu pula lah kita akan melihat wajah Allah tanpa berdesak-desakan. Dan tidak bermakna serta tidak bermaksud untuk menyamakan antara bulan dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami? Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, apa yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini min babit tawdih wa laysa min babit tashbih, dalam rangka penjelasan, bukan dalam rangka penyerupaan. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, ucapan Abdullah bin Umar, hatta nazartu ilal mimbar yataharrak min asfali syai'in min, hingga aku melihat mimbar dia bergerak dari bawahnya. Hatta inni la aqul, hingga aku berkata, asaqitun huwa bi rasulillah, apakah dia akan terjatuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kata Syekh, hadza fihi annal mimbar asabahu ma asabahu min alhaibah lillahi wa huwa jamad. Menimpanya apa yang sudah menimpanya dari ketakutan dia kepada Allah Azza wa Jalla, padahal dia adalah benda padat. Maka di sini terdapat peringatan, teguran dan nasihat kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang hatinya mudah lunak mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tentu harus mengupayakan asbab-asbabnya, sebab-sebabnya yang menjadikan hati itu lunak dan tidak keras. Naam barakallahu fikum. Menjadi orang yang mudah mengambil mau'izah, peringatan dan nasihat. Kalau salafun salih dahulu, mereka ini orang-orang yang begitu sangat cepat tunduk kepada ayat-ayat Allah. Umar yang sangat pemberani, la yakhafu fillahi lawmata la'im, tidak takut kepada siapapun. Jangankan manusia, syaitan saja takut kepadanya. Suatu hari beliau sedang dalam keadaan marah, marah besar, dan berkeinginan akan memukul orang tersebut yang melakukan sebuah pelanggaran Tapi ternyata orang itu membacakan ayat Al-Quran kepadanya, langsung tunduk, hilang amarahnya. Betapa mereka salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in, para pendahulu kita yang saleh, dan kita semua berharap menjadi salafi, menjadi orang yang mengikuti jejak para salaf, para pendahulu kita yang saleh dahulu, yang semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita semisal yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang ke-34. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa fi as-sahihain an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. Dan di dalam as-sahihain Bukhari Muslim disebutkan di catatan kaki Al-Bukhari nomor 4718 dan diriwayatkan Ahmad nomor 19876 walam yukharrijhu Muslim, namun Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, tidak meriwayatkannya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalu al-bushra ya bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai bani Tamim." Mereka menyatakan, engkau sudah memberi kabar gembira kepada kami, maka berilah kami. Lantas beliau berkata, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Mereka menyatakan, sungguh kami menerimanya. Maka kabarkan kepada kami tentang awwalu hadzal amr, sesuatu yang paling pertama. Qala, maka Nabi menyatakan, kana Allahu qabla kulli syai, Allah itu sebelum segala sesuatu. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya di atas air. Dan ia menulis di Lauhul Mahfuz penyebutan segala sesuatu. Lalu datang kepadaku seorang yang datang dan menyatakan, wahai Imran, Imran ibn Husain, ontamu lepas dari ikatannya. Maka kata Imran, aku pun keluar mencari jejak kepergian ontaku, dan aku tidak tahu lagi apa yang diucapkan Rasulullah setelah itu. Dari lanjutan cerita Nabi alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kabar gembira kepada Bani Tamim. Walakinnahum ista'jalu dhalik, namun mereka tergesa-gesa. sehingga mereka menyatakan, berilah kami, tanpa meminta penjelasan, sehingga mereka mengetahui hakikat kabar gembira yang dimaksud. Apa kabar gembira itu? Tetapi mereka adalah orang-orang yang semangat mereka adalah ingin mendapatkan bagian dari dunia. Sehingga mereka berkata, basyartana fa'atina, engkau sudah beri kami kabar gembira, ayo kasih kami. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa kanal insanu ajula, manusia memang suka terburu-buru. Lalu Rasulullah berpaling dari mereka, dari Bani Tamim. Wa qala li ahli Yaman, dan beliau berkata kepada penduduk Yaman, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Rasulullah mengucapkan kalimat itu setelah Banu Tamim tidak menerimanya. Maka Ahlul Yaman menyatakan, kami sudah menerima. Maka kabarkan kepada kami tentang apa yang pertama kali ada. Kalau tadi permintaan Bani Tamim dan mereka segera memintanya adalah urusan dunia. Tapi Ahlul Yaman di sini disebutkan mereka tidak mencari dan mengejar dunia dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ternyata memang benar yang dimaksudkan Rasulullah dengan aqbilu al-bushra, terimalah kabar gembira, bukan dunia yang hendak beliau berikan kepada mereka. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Syekh, kana ahlul Yaman ahsanu adaban min Bani Tamim. Penduduk Yaman lebih bagus adabnya dibandingkan Bani Tamim. Maka mereka menyatakan ahlul Yaman, qad qabilna ya Rasulullah, kami terima wahai Rasul. Maka kabarkan kepada kami tentang makhluk pertama. Jelaskan kepada kami wahai Rasul tentang makhluk yang pertama kali, apa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan. Karena makhluk tidak diragukan dia muncul, ada masa kemunculannya sebagaimana pula akan ada masa berakhirnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu bidayah wala lahu nihayah. Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada ujung penghabisannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, antal awal, atau di dalam ayat huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ayat ini akan kita tafsirkan insyaAllah pada kajian berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.